Izin bertanya, Ustaz. Saya pribadi ini kalau misalnya sedang tersambung seperti ini, taklim dengan Ustaz ataupun dengan yang lainnya itu merasa memang benar-benar surga itu terasa dekat dan neraka seolah-olah terbentang di hadapan mata saya pribadi. Cuman yang ingin saya tanyakan, jika sudah berada di aktivitas luar, artinya sudah selesai taklim ini, kembali kepada aktivitas kesibukan saya pribadi di luar, saya merasa seperti lupa dengan apa yang sudah didapatkan ketika taklim itu. Yang saya tanyakan adalah, apakah ini termasuk daripada tanda-tanda keimanan atau sebaliknya itu, tanda-tanda daripada sifat munafik. Karena ketika berada dalam taklim itu rasanya neraka itu benar-benar terbentang di hadapan mata. Tapi ketika sudah berada di luar taklim atau kembali kepada kesibukan dunia, seolah-olah saya merasa lupa dengan apa yang sudah diingatkan yang didapatkan dalam taklim. Mungkin hanya itu saja, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Pertama izinkan kita turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan istiqamah di dalam diri kita sehingga dapat mengarungi kehidupan dengan jalan yang sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam jalan kebaikan sampai juga kita menjalani hidup hayatan thayyibah itu selalu saya mohonkan kepada Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pertama, saya ingin merespon bahwa apa yang Anda alami, saya alami, kita alami seperti itu menunjukkan bahwa kita menjalani kehidupan yang normal. Ingat ya, kita menjalani kehidupan yang normal. Normal itu kalau kita bawa ke dalam tatanan spiritual atau gambaran spiritual, konsepsi keberagamaan, bahwa dalam hidup kan kita yang kita jalani, kita punya misi mengabdi kepada Allah untuk beribadah. Yang kedua, kita punya misi untuk bisa menjalani kehidupan di bumi sebagai khalifah yang saling menggantikan, kemudian juga membangun kemakmuran, menghadirkan manfaat, dan berusaha sukses sesuai dengan kemampuan yang kita bisa hadirkan. Itu intisari Quran Surah 51 ayat 56 terkait ibadah, dan Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 30 terkait misi khalifah di muka bumi. Dengan turunan-turunannya seperti yang pernah saya jelaskan. Dalam saat yang bersamaan, ada pengganggu yang tidak menginginkan semua itu terwujud. Pengganggu itu muncul dari sifat iri hati yang tidak diselesaikan dengan tobat, kemudian berubah menjadi dendam, dan dari dendam itu kemudian berubah menjadi tindakan-tindakan brutal, sifatnya kriminal, kriminalnya kriminal spiritual, gitu kan? Jadi melalui bisikan-bisikan, ingin menghancurkan, ya, ingin kemudian juga menghadirkan beberapa keburukan-keburukan sehingga membuktikan dengan itu bahwa dia merasa hebat, layak, dan menunjukkan kesombongannya. Makhluk itulah yang disebut dengan iblis, berasal dari kalangan sebagian jin, dikonfirmasi di Quran Surah 18 Al-Kahf di ayat ke-50, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Nah, ketika dia mewariskan keburukannya kepada manusia supaya membuktikan kesombongannya, yang pertama dia katakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, konfirmasi di Quran Surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12 itu sampai dengan 13-nya. Di situ kemudian dia mulai mewariskan, menggoda supaya membuktikan kesombongan sekaligus membawa teman ya untuk agar dia bisa berada di dalam neraka itu dengan ancaman itu ya. Nah, itu dikonfirmasi di Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dengan nama setan. Fa'azallahumas syaitan. Kemudian dia pun meminta kepada Allah ya sebelum Adam diturunkan, kemudian Hawa diturunkan untuk membuktikan kesombongannya itu dengan cara menggoda anak cucu Adam dan meminta bagian tertentu seperti yang pernah saya jelaskan di serial Mira dari awal sampai dengan 60 sekian video itu saya jelaskan, masih ingat, tentang keterkaitan antara roh, nafas, kemudian ada kolbu, ada sodron sampai ke fisik ya. Nah, dia meminta bagian dari jiwa manusia itu untuk menggoda saja, bukan memaksa tapi menggoda ya, meminta untuk bisa menggoda sehingga dengan godaan-godaan itu membuat keadaan manusia tidak stabil. Karena yang dia goda itu bagian sisi katalisnya. Katalis disebut dengan fujur. Quran Surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10 itu. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa manusia yang diciptakan dengan sempurna. Sempurna itu ada takwa dan fujurnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu ya, di situ ada nilai-nilai keimanan yang membuat kita konsisten. Iman itu yang menjadikan kita tersambung dengan nilai-nilai kebaikan. Tadi Anda rasakan, saya kalau sedang iman kita menguatkan, kita merasakan mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Mana yang soleh, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kita merasakan dekatnya surga, Ya, karena surga itu memang diraihnya dengan iman. Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus shalihat, annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi roh kita bisa merasakan nikmatnya kemuliaan, kebaikan, rasa-rasanya mulia, dan kita bisa merasakan benarnya janji itu, ya berupa surga. Karena surga pun diraihnya dengan iman dan amal soleh. Artinya kalau ada seseorang sudah beriman, dan dia mempuk imannya dengan amal soleh, dia akan merasakan kedekatan surga seperti yang tadi Anda sampaikan misalnya. Dan itu akan bergantung pada tingkat amalan-amalan dia. Ya, sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, dan kisahnya sangat viral sekali. Ya, satu kali, satu pagi ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta? Beliau jawab apa? Asbahtu mu'minan haqqa. Ya, saya merasakan jadi mukmin yang sejati, kata beliau. Ya, terus kata Nabi, setiap klaim itu harus ada buktinya. Nah, ingin dikonfirmasi, mengajarkan kepada kita. Lalu apa yang beliau sampaikan? Ya Rasulullah, ya saya melihat bahwa sekarang ini seakan-akan surga terbentang, pintunya terbuka, neraka tertutup. Kan? Maksudnya apa? Ini gambaran kepada kita bahwa kalau orang-orang beriman yang benar itu, ya surga itu kan ditempuhnya dengan jalan-jalan kebaikan, amal saleh. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jujur mengantarkan ke surga karena iman ya. Kalau imannya nggak ada, jadi masalah juga karena kunci pembukanya itu imannya. Jujur mengantarkan ke surga, rendah hati mengantarkan ke surga, sholat, kan? Zakat, puasa, baca Quran itu semua gabungan amal soleh, akumulasinya. Jadi orang-orang yang terbiasa meningkatkan amal soleh sampai merasakan kenikmatan, kenyamanan dan sebagainya, ada rahmat Allah dituangkan dalam jiwanya. Begitu rahmat itu ada, itu harapan-harapannya tinggi. Ya, jadi semua janji itu sudah yang Allah janjikan itu sudah melekat pada jiwanya sehingga merasakan kedekatan dengan rahmat itu. Ya, bahkan pada tingkat yang tertingginya yang dia rindukan itu hanya pertemuan dengan Allah, liqa Allah, liqa Allah, liqa Allah, gitu kan? Nah, jadi surga itu sudah ada nomor kesekian, ya, nomor kesekian. Ya, kenapa? Karena yang paling penting itu kalau Anda misalnya enggak lama berjumpa dengan orang tua dan sebagainya terus tiba-tiba Anda ingin pulang, gitu kan? Misalnya 20 tahun Anda nggak pernah ketemu dengan orang tua karena merantau dan sebagainya. Anda kan sudah nggak peduli lagi mau ada kue apa di rumah. Yang penting pengen lihat wajah ibu, gitu kan? Begitu pulang. Anda nggak akan peduli apakah kuenya ini, kuenya itu, kalengnya kongwan, isinya rangginang dan sebagainya. Itu udah nggak kepikiran dalam benak kita. Ya, yang kepikiran itu adalah bagaimana nih kita ketemu orang tua ketika pulang pertama kali. Itu gambaran, ya. Maka orang-orang beriman pun puncak tertingginya itu berbinar wajahnya itu ketika dia berjumpa dengan Allah. Quran Surah 75. Ya, Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka berbinar wajahnya itu ya ketika bisa menatap Allah tanpa sekat. Ya kan? Nah, berbinar gembira luar biasa. Surganya sudah pasti dapat. Bagaimana bisa berjumpa, diberikan kemuliaan dan sebagainya. Tapi yang ada ridwanullah. Keriduan Allah itu yang paling utama. Makanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 14 itu ketika menghadirkan tentang nikmat-nikmat dunia zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa terus sampai ujungnya. Tapi ayat 15-nya kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Ya, kabarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan itu. Apa itu? Lilladzina taqau, bagi orang-orang meningkatkan takwa. Takwa itu kan bagian dari iman. Pernah kan saya sampaikan, ya kan? Di dalam jiwa takwa wa nafsi wa masawaha fa alhamma fujur wa takwa. Di takwa itu ada 6 simpul iman. Ketika ditingkatkan imannya dengan apa? Amal saleh. Ya, disiapkan oleh Allah apa itu surga-surga kenikmatan. Sehingga orang-orang yang berusaha beramal saleh tadi saya sampaikan, ada getaran dalam jiwanya. Merasakan kenikmatan-kenikmatan beramal, ada halawatul iman. Terus pancaran surga itu sudah bukan sebuah janji lagi, sudah keyakinan lagi pada diri dia itu. Ya, sehingga merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Nyaman, enak, dan pokoknya kadang-kadang nggak bisa dilukiskan gitu ya. Tapi kita bisa rasakan ketika kita meningkatkan amal soleh itu. Ketenangan, kenyamanan, dan sebagainya. Dan puncaknya apa? Waridwanu minallah. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi saya katakan kembali ke awal. Ada satu makhluk yang nggak pengen kita begitu. Ya, makhluk ini selalu menggoda. Nah, ketika menggoda itu yang disebut dengan setan. Dia memanfaatkan katalis takwa, lawan dari takwanya itu namanya fujur. Ya, fujur itu kan harusnya mensupport takwa. Kalau ada jujur, ada dusta, gitu kan? Kalau kemudian ada apa lagi? Ada rendah hati, ada sombong, gitu kan? Nah, ada riaknya dan seterusnya. Ada ikhlas, ada ria. Ya, asalnya amarah itu mensupport sabar supaya sabar naik, gitu kan? Nah, kemudian dusta diciptakan mensupport supaya jujur naik, supaya orang nggak dusta. Cuma setan mencoba menjadikan fujur ini berdiri sendiri, supaya nggak mensupport kepada takwanya. Jadi dia berikan was-was ke situ. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat An-Nisa, di ayat 118 itu. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya? Ketika dia dikonfirmasi oleh Allah dalam Al-Quran, la'anahullah, setan dilanat oleh Allah, qala, dia berkata, la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruza. Ya Allah, ya, saya menginginkan diberikan bagian untuk menggoda bagian manusia supaya nggak konsisten. Jadi ketika jiwa takwanya naik, ya dia coba berikan was-was kepada fujurnya supaya goyah lagi, supaya nggak ingat lagi, dia berikan lupa lagi. Masih ingat kalau kita ngaji surat Al-Kahf itu, wa ma ansanihi illa syaitan, ya, dan tidak ada yang menjadikan aku lupa itu kecuali setan. Masih ingat ya, ketika mengaji itu, ya kalau surat Al-Kahf, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian ditemani oleh asistennya, dan asistennya ini kemudian Yusa bin Nun, ya, diminta membawa sesuatu untuk mengikuti bak sebagai bekal dan dia lupa. Dan ketika lupa itu mengonfirmasi wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidaklah aku lupa tentang ini kecuali setan memberikan was-was. Jadi was-was setan itu masuk kepada jiwa fujur untuk membuat kita tidak stabil. Ya, yang tadinya kemudian kita tiba-tiba sedang baik, dibuat goyah lagi, ya, dibuat lupa, paling minimal dibikin lupa. Lupa waktu sholat, lupa kalau hari ini ada ta'lim, lupa kalau kita mau ngaji dan sebagainya. Makanya tadi saya katakan, wajar kalau sedang ta'lim kita terhubung, karena semua konektivitasnya mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Wajar kalau sedang di masjid kita khusyuk, karena lingkungannya mengarahkan kita kepada nikmat Allah. Wajar kalau di Masjidil Haram itu, aura keimanan kita itu semakin menguat. Kenapa? Karena semua hal terkait dengan kehidupan di sana itu, ya, mengarahkan, mendekatkan kepada rahmat Allah. Semua bawaannya ke ibadah saja. Nah, karena itu, kalau kita berpindah keadaan, berpindah tempat, yang spektrumnya tidak sama, ruang keadaannya berbeda, maka setan pun, ya, punya kuasa yang lebih daripada yang pertama tadi. Ya, dia bisa lepas lagi, bebas lagi. Karena apa? Keadaannya berbeda, kondisinya nggak sama. Karena itulah kemudian para ulama berusaha memberikan jalan. Kalau Anda ingin stabil di setiap keadaan, bagaimana caranya? Maka Anda masuk ke lingkungan-lingkungan yang mendekatkan dan menguatkan keimanan kita. Maka Imam An-Nawawi nulis kitab namanya Riyadus Salihin, 1896 hadis, taman orang-orang saleh, diberikan isyarat, gaul tuh sama orang-orang seperti ini, gitu kan? Ya, dekati orang-orang begini. Kalau Anda bekerja, cari pekerjaan yang membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan rezekinya sudah teratur. Sepanjang kita mau kerja, rezeki datang. Simpelnya kan begitu. Ya, asal kita bersabar sampai meninggal. Kalau nama-nama kan itu istilah manusia saja. Dia kaya, dia begitu, manusia saja. Pada akhirnya meninggal juga. Ya. Jadi kalau Anda tidak ingin terlalu banyak beban, cari aktivitas itu sebetulnya yang mendekatkan diri kita pada Allah. Cari rumah misalnya, berkegiatan, cari yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari pasangan yang kira-kira menjadikan bisa kompak dekat dengan Allah. Kalau itu kita pelihara sampai dengan meninggal, terjaga kita. Walaupun ingat, tidak akan mungkin seutuhnya, ya 100% misalnya, tidak akan ada kegelisahan sama sekali. Itu nggak mungkin, sepanjang setannya masih ada. Ya, sepanjang setannya masih ada. Jadi kalau selesai ta'lim ini, wajar nanti tiba-tiba nggak ingat misalnya, ya ada kondisi-kondisi tertentu yang menjauh lagi. Karena ada was-was, artinya setannya berperan. Ya, itulah fitrah kehidupannya. Tinggal nanti, apakah kita sadar nggak sedang digoda? Nah, itu kembali kepada tingkat keimanan kita. Kalau kesadaran ini utuh, kita merasa, oh ini saya tiba-tiba jauh ya, berarti itu pun pertanda baik. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada godaan yang terjadi. Maka di situ kita belajar fikihnya. Misal, Nabi mengajarkan doa tentang berlindung kepada Allah dari godaan setan. Paling minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari waswas setan, kehadiran-kehadiran setan yang menggoda dan sebagainya. Baca surah 3 Qul, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi kalau memang dirasakan godaan itu begitu kuat. Itulah kalau kita pelajari fikihnya sampai dengan istiqamah, maka di surat Fusilat jelas disampaikan, "Fummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kalau kita bisa istiqamah dengan sistem kehidupan tadi, nyari tempat yang baik, kawan yang baik, kehidupan yang baik, terus dipelajari fikihnya, kalau merasakan ada gangguan baca ini, kerjakan ini, sehingga kita bisa terbentengi, maka Allah nanti berikan perlindungan kepada kita lewat malaikat yang menjaga, sehingga setiap apapun yang terjadi, ada godaan setan, langsung itu ada rasa dalam jiwa kita. Support kuat malaikat, support malaikatnya kuat. Ya, jangan lakukan, jangan kerjakan, tinggalkan ini enggak bagus. Hei, seharusnya kamu begini, itu akan ada seketika. Semakin tinggi ibadah, semakin amal saleh ditingkatkan, semakin kuat support kepada kebaikan-kebaikan yang bisa diraih. Kurang lebih konsepsi dasarnya seperti itu. Ya, selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan di dunia, di akhirat, dan keselamatan iman kita sampai kembali kepada Allah seperti nama antum pun diberikan di dalamnya, selamat. Baik, jazakallah khair. Kurang lebih demikian ya. Semoga bisa dipahami dengan baik.